Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun Kiai Muslih lan Kiai Abdullah Sa'ad lan pinten-pinten yai ingkang boten saged kula nyebataken salah setunggalipun. Yang saya hormati Bapak Bupati Klaten atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak-bapak Muspika, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Bapak Ketua DPRD, Bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa, ibu-ibu muslimah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam berzikir, malam bersolawat. Zikir untuk menggugah kita semuanya dalam zikir kepada Allah. Namanya orang zikir boten kangge Allah Ta'ala ke mahwon, termasuk zikrul ambiya, zikir ngeriwayatakan para nabi, zikrul awliya ngeriwayatakan para wali, lan kathah malih banyak sekali yang menjadi sebab pelantara untuk sebab kita berzikir. Contohnya di sebelah kanan kiri kita ini, kita melihat indahnya ada sebab malam, ada mawar, keindahan yang luar biasa. Sedangkan keindahan atas ciptaannya kita tidak bisa membayangkan begitu hebatnya. Bagaimana keindahan yang menciptakan ini bisa menjadi zikir. Zikir kita meriwayatkan hidup kedua orang tua kita, dari mana asal usul ibu bapak, di mana dilahirkan, putra siapakah bapak dan ibu ini, dan setelah menjalin pernikahan, perkawinan, bagaimana kedua orang tua kita itu mencari nafkah yang tidak mengenal lelah, yang tidak mengenal masa, waktu kemarau ataupun waktu musim hujan, ditaruhkan jiwanya demi regenerasinya. Hal yang demikian apabila anak-anaknya selalu mau melihat jasa yang begitu besar, karena kita mau zikrul walidain, menceritakan riwayat hidup orang tua, bagaimana orang tua itu mencapai berhasil dalam mencetak putra-putrinya, ada yang menjadi kiai, ulama, ada yang menjadi dokter, doktor, insinyur. Jelas itu membuat satu kebanggaan setiap orang tua sebelum membanggakan orang lain, telah mempunyai kebanggaan dalam rumah tangga atau keluarga itu sendiri. Seumpamanya kita mau menyadari bagaimana jerih payahnya orang tua apa sih yang harus kita wajib mensyukuri? Apakah cukup mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih kepada kedua orang tua? Ucapan memang sangat mudah untuk mengucapkan matur nembah nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Kalau sudah mencapai martabat ucapan alhamdulillah, gampang kecape ning abot sanggane. Dunia tantangannya awake dhewe niku saged ambekta. Ucapan terima kasih yang membuahkan untuk bekal kehidupan sehari-hari atau tidak. Kalau tahu intinya terima kasih, membawa kenikmatan tersebut kita belanjakan kepada sesuatu yang bermanfaat, berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, dari lingkungan yang kecil sampai skop yang besar, dari umat sampai ke bangsa. Hingga membuahkan yang sangat berguna, bermanfaat. Itu sebenarnya hakikat syukur sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Nasyadili ketika beliau membuat soal, apa sih hakikatnya syukur. Sedangkan kita bisa menemukan syukur, harus kita ada riwayat, ada cerita yang mendukung, namanya entah itu riwayat hidup kedua orang tua, dzikrus salihin menceritakan riwayat hidup guru-guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh pejuang kita, ditarik lagi sampai dzikrun nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada dzikrullah yang tiada sekutu baginya. Jadi kalau kita berbicara zikir, yang melahirkan syukur, sedangkan kalau kita mengucapkan alhamdulillah, nek coro pesantren, alhamdu utawi sekai puji tang papat, iku lillahi kagungane Gusti Allah, sifate Allah Rabbil Alamina kang ratoni mengherani wong alam kabeh, wabihi lan ing Allah nasta'inu nuhun pitulung kawula ala umurid dunya ing atase perkara dunya wadin lan perkara agama. Apa to sing sakjerone alhamdulillah iku ana puji kang papa? Yang pertama puji apa empat tersebut? Puji qodim alal qodim. Allah taala ngalembono marang dadi piyambak. Contone la ilaha illa ana fa'budu. Orang ana dat kang wajib dan sembah kelawan hak kejaba ingsun. Moko sembah sujuda marang ingsun. Ditarik makna puji qodim alal qodim, orang ana dat kang nyiptakake dunya sakisine pisan kejaba ingsun. Ora ana dat kang paring gesang lan mati kejaba ingsun. Ora ana dat kang paling paring rezeki kejaba ingsun. ora ono dat kang paring anugrah keutamaan kejaba ingsun eling ning jerone kalimah alhamdulillah moko diterusake fa'buduni moko kanggo nyembah dhateng Allah Subhanahu wa taala niku ucapanmu alhamdulillah katoke cekak aos. Mangkane menawi kita ngertos makna alhamdulillah ya ayo ngamalke perintah Allah taala fa'buduni kanggo sembah sujud marang kang murbeng dumadi Gusti Allah wahdahu la syarika lah. Lan iki ora ana sing iso nguripake, ora ana dat kang iso nguripake, ora ana dat kang iso maringi rezeki angin kejaba ingsun. Wah niki luar biasa alhamdulillah niki. Kembali tauhid dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih makna alhamdulillah kita akan tahu bisa menghargai menghargai lebih-lebih dhateng Allah Subhanahu wa taala dhateng Kanjeng Nabi dhateng sesama kita. Napa maknane puji ingkang nomor kalih puji qodim alal hadis pujine Allah taala marang kawulane sing gawe urip sing gawe gesang ngregani ing atase ciptaane. Bagaimana Allah taala melindungi ciptaannya dan tidak cukup ten menungso tok bahkan ngeten Kanjeng Nabi pun jelas wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tapi ada sesuatu temriki Allah taala menggunakan wawu kosan. Artinya wawunya itu wawu demi sumpah. Napa di antawisipun wattini wazaitun. Allah taala kok sumpah marang makhluke. Jane mboten ngoten. Wawu kosam temriki perananipun demi kudrat iradatku. Demi jalali wa adzamati keagungan ingsun. Terus nuduhake napa ingkang sampun dipun ciptakaken dening Allah buah tin buah zaitun diangkat dening Allah taala ciptaanipun melalui jalan sumpah. Lho sing gawe urip niku ngergani marang makhluke ora ning khayalan tok nganti tekan wit-witan mendapat perlindungan saking ingkang andamel. Niki rak kangge kita sedaya. Kepedulian kita dateng Kanjeng Nabi, mahabbah kita dateng Kanjeng Nabi, ngalembono kita dateng kan, apa tanda bukti kita rasa terima kasih wetenipun Kanjeng Nabi ingkang dipun dadosaken panutan kita sami. Awake dhewe kuwi ora kenal Kanjeng Nabi, apa kenal iman wal Islam lan ihsan. Kalau kita ini tidak kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita tahu Al-Quran dan seisinya? Seandainya kita ini tidak kenal dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita kenal sholat, Ramadan, puasa, zakat dan lain sebagainya, amal perbuatan yang baik sehingga kita bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram? Di akhlak sing becik karo akhlak ingkang boten becik, pun di akhlak ingkang pinuji akhlak ingkang boten pinuji. Lho temriki. Dan bagaimana bagi dan Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam akhlaknya yang luar biasa ngantos dipuji dening Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Lainnya sebab kita kenal kalian Kanjeng Nabi, ngerti taat marang Allah Ta'ala, taat marang Kanjeng Nabi, taat marang ulama, taat marang bangsane, taat marang negarane, taat marang pemerintahe. Kita sebab kenal kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ngerti taat dateng tiang sepuh kali, kita taat dateng guru-guru kita. Karena apa? Karena kita kenal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu unggah-ungguh dan sebagainya sebab kita kenal kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunyane dhewe sepiro, kok umpamane Gunung Merapi niku wau didetekke emas kanggo nyaur jasane Kanjeng Nabi, alah durung apa-apa niku. Aja malih kok ten Kanjeng Nabi nggo nyaur jasane wong tuwa loro, jasane para ulama, jasane para sesepuh pine sepuh ning ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Aja rumangsa kuwi sah dereng napa-napa. Lan iya. Puji Qadim halal hadir. Semonten jebaripun. Ini sampun ngertos ngoten bagaimana Allah Ta'ala kepada baginda Nabi dan kepada para ambiyaknya, bagaimana kepada para yang dipun ciptakan makhluk-makhluk yang nganti tekan hayawan sak piturutipun. Kanjeng Nabi derek dateng Allah Ta'ala kados pundi yang ini pun mulia akan contohnya ana siji kidang diundang-undang kalian pemburu, makanya Kanjeng Nabi seneng karo kijang ning mboten nate dahar ulami mergo ngurmati. Diundang-undang karo kijang kalian pemburu, akhirnya mirsani Kanjeng Nabi. Ten Kanjeng Nabi matur, ya Rasulullah, tiang menika wau badhe mburu kula, ing hale kula sing gadhah anak cilik-cilik loro, ya Rasulullah, kula nyuwun lindungan. Barang tiang itu datang ke depan Rasulullah dengan panahnya, kijang itu langsung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyetop, apa karepmu? Itu buruan saya, ya Rasulullah. Minggir, minggir. Ya Muhammad, belum Islam tiang itu. Minggir ya Muhammad, itu buruan saya. Itu baru bercerita sama saya, dia punya anak dua, kasihan. Jangan, wah tidak masuk akal itu hewan bisa berbicara. Akhirnya kijang itu berbicara dengan baginda Nabi, ya Rasulullah, kula nek tiyang niku pancen menghendaki daging saya, izinkanlah saya dahulu untuk menyusui anak saya dulu. Rasulullah menyambung, wis semua percaya, nek kowe ora percaya tanggungannya aku jiwaku. Oh yo ngono, yo. Terus melu hidang niku wau. Ternyata mlebet gua anak isih cilik-cilik loro niku. Begitu ibu edugi niku terus nyusu semeng. Nganti warek nembe hidang niku medal saking gua, matur kalian Rasulullah, wong niku ngrungu ucapane si hidang niku, piyambak, ya Rasulullah, menawi tiyang niku butuh daging kula, monggo kula pasrah. Langsung panahe dibuang, ngucapake asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho niku sebab kidang, wonge iman Islam kidange bebas. Niki perlindungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dateng makhluk boten cukup nikutap sing dicontoni pun dicontoh akan dening baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang istimewa sekali. Nalika matine tokoh munafikin ngetok luar biasa. Niki contoh kangge kita sedaya nggih. Nyun sewu. Nyun sewu lah. Kedhep nalira pilihan presiden. Nggih. Ning tulung, ayo bareng-bareng tambah nalare. Lho kok tambah nalare piye? Aja melu-melu kok nyalahno buka IP salah siji calon presiden. Ala-ala bangsane dhewe, Prabowo ya wong Indonesia, Hatta Rajasa ya wong Indonesia, Pak Jokowi ya bangsane dhewe wong Indonesia. Nek sampean kalian kula melu ngolo-ngolo padha bae buka awake dhewe. Ngoten? Bener mboten? Lah niku, sing urusan politik biar saja urusan politik, ning awake aja sampai kena gelombang politik. Ayo kita tingkatkan kedewasaan kita. Soal hak pilih ini urusane jenengan. Masalah dadi ora dadi urusane Gusti. Rampung ngoten iku. Kene buka kertune kono, kono buka kertune ngene. Lho, repot kepun ngoten. Mesing kiai karo pak polisi karo tentara niku sing repot. Sini ruwet mau akhirnya jadi pemadam kebakaran terus. Lu nganti kapan mau kerjaan sehat kok nanti jadi pemadam kebakaran terus itu segitu gasih kiai karo pak tentara kalian pak polisi ngurusi ngoten mawon. Ampun ngantes membuat peluang bangsa lain kangge ngojo-ngojo bangsane dhewe. Aja salah nebangsa liya nek wani ngojo-ngojo marga sing buka pintu awake. Pun ngoten mawon rampung. Lah niki wonten contoh saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay niku tokoh munafikin yang luar biasa. Ning aja digebok-gebokaken utawa digowo-gowo. Wah, Abdullah bin Ubay iki contoh kanggo iki si A, si B, oh ndak boleh. Ini sendiri masalahnya. Niku awal segala fitnah sumbere sing mitnah Sayyidatina Aisyah ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang menghalangi pembangunan Rasulullah ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lho niku. Nalika matine Abdullah bin Ubay bin Salul, Kanjeng Nabi nyolati. Badhe nyolati dicegah dening sahabat Umar. Ya Rasulullah, ampun disolati. Iku ra tiap munafik niku ya Rasulullah. Lari. Rasulullah tetap nyolati. Bak dari nyolati nembi temurun ayat sing ayate bisa dulu sing ngapal niku latu selu ala ahad man mata abada niku lho urang luwihipun ngoten. Ning pun nyolati Rasulullah. Akhirnya nalika jenazah niku badhe dipun gawa, Rasulullah nglepas serobane ditutupake mayite Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa demikian Rasulullah? Kok mboten nuruti? Kranten nek Rasulullah tetep ora nyolati, berarti disetir karo Umar ibnil Khattab. Rasulullah tidak mau sebelum wahyu turun. Yang kedua wenten rahasia sing luar biasa. Bapak si anake Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk tokoh sahabat pecinta berat dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho niku. Iki nek sampai Rasulullah ora nyolati, perasaane Abdullah bin Ubay bin Salul anake niku kaya apa? Ngantos pernah Abdullah bin Ubay bin Salul dugiten Rasulullah pegel delok bapake margo kemunafikane. Lau amaroni ya Rasulullah an aktula abi fa aktuluh, umpamane panjenengan kok merintah dateng kula kan mejahi kelakuane ketiang sepuh kula, kula pejahi. Aja ngono. Islam kurang ngajarke kaya ngono kok piye iku. Kowe kewajiban anak tetep marang wong tuwa selagine bener apik. Lho niku. Nek kapak-kapakno Abdullah bin Ubay bin Salul ya bapak. Nek umpamane Sayyidina Umar niku sing nyegah Rasulullah mboten nyolati, kaya apa perasaane si anak? Tetep Rasulullah nyolati, nembe turun wahyu, loro-lorone lega bahwa sing larang langsung Gusti. Iki jane wong loro kerah ora sida kerah. Umpamane kok nibake boten kerah suudon, boten sia suudon. Niku wijaksanane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luwih hebat ibu. Ngoten niku. Inilah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Banyak lagi contoh-contoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ahli nerusake puji Qodim alal hadis jembare niku. Nomor 3, puji hadis alal Qodim. Pujine kita kabeh marang ngalembono marang Gusti Allah. Boten menungso tok sebertasbih dhateng Allah Ta'ala. Pohon-pohonan ini, daun-daunan ini, niki sebab penangkal bala, penghijauan kota dan sebagainya, niku termasuk penangkal bala. Lho apa ngono kok teko ndi bib dalile kok iso tekan ngono bareng. Nggih jenengan kita niku nek met macane mung tekstual nggih oleh tekstual mawon. Lho ilmu niku jembar. Wong nek weruhe beras mung kanggo sego, ya sebola bali liwet urusane sego. Padahal beras iku kena nggo arem-arem, kena gawe bubur, kena nasi buryani, nasi kebuli dan lain sebagainya. Nek roti niku gandum Allah Ta'ala napa Kanjeng Nabi memberikan contoh sing ringan wong awam iso damel gawe roti tawar sebab niku makanan harian ten Timur Tengah. Kira-kira wong awam semua bisa mengangkat. Beri dikasih contoh oleh Rasulullah, tidak membuat Rasulullah roti bolu sing nganggo telur, mangke roti bolu kukus. Tidak mau memberatkan kepada masyarakat umat. Lah niku. Tapi kalau kita membacanya tekstual mawon, ya wis gandum roti tawar padahal gandum itu terigu bisa untuk macam-macam beras pun sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah nalika ne wonten tiyang sedo Rasulullah niku maru liwat ten kuburan. Ten kuburan niku Rasulullah mandek. Sebab krungu tangise tiyang ingkang wedut lebet kubur. Berhenti, lalu Rasulullah menebas lapah kurma. Ditancepake ning kuburane wong iku. Lerep anteng. Sahabat takon, ya Rasulullah, nopo maksudipun panjenengan nancepkan pelapah kurma? Jawabe Kanjeng Nabi, saklagine pelapah kurma itu si hijau, niku masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tasbihnya daun tersebut turunlah rahmatnya Allah Ta'ala menjadi sebab meringankan yang di dalam kubur, sing seh ngadepi siksa kubur, maka orang dalam kubur iku tenang, iku sebab rahmati Gusti Allah, sebab wit-witan utawa daun itu tadi yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nek iki direksa ning kota, keindahan, hijauan dan luar biasa. Tasbih-tasbihnya pohon-pohonan ini bagian daripada menolak bala. Napa malih tasbih menungso lho ini. Iku hebat ibu. Menangkan luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejauh itu kepedulian kita kepada sesama apa yang ada di dalam dunia ini. Lajeng terakhir puji hadis alal hadis kita sesama kita. Kuku kabeh bisa ning alembono ing ngurmati antar kita sesama kita, bisa mulyaaken, bisa saling asah asih asuh, saling mengayomi. Lha niki lah. Bi ainil mahabbah, bi ainir ruhama. Yang dituntut itu apa? Dengan kacamata kasih sayang. Tidak melihat dengan kacamata permusuhan. Lho niki. Yang melihat kasih dengan kacamata kasih sayang, tiyang niku nek disiake demen, makane ten Quran kalimah mahabbah niku luar biasa. Napa diantawisipun kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian mencintai aku, Rasulullah diperintah, ikutilah aku. Kene niru nurut derek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih. Orang mahabbah luar biasa. Wong nek demen sesama kita cenderung apa? Akan menutupi aib kita masing-masing. Bukan saling buka-bukaan kertu. Bukan. Sebab nutupi aib seseorang itu bisa mengangkat martabat darajatin wilayah. Contohnya Khatimul Asom. Khatimul Asom niku wonge ora budek ning dijuluki budek gara-gara nutupi aibe kanca dulur mukmin. Wenten daleme tawe tokone ana wong wadon masuk ke tokonya. Rupanya tidak sadar kentut sebetulnya kecil suarane gede. Brok ngoten mawon. Lah sing ngrungokke niku mawon kaget ngoten. Lah itu sifatnya. Wah, lingsemipun luar biasa nanti pucet marga nanggung wirah. Lah temriku wenten wali Khatimul Asom seorang ya biasa minas solikin mawon. Boten kondang kuala mahanipun. Tiang niku masuk. Assalamualaikum. Ngiboten diru. Umpamane ngoten. Bareng pun gembor-gembor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takon. Ono apa? Anu umpamane. Gembor malah ibu nganti abang ibu iku seneng, berarti aku ngentut iki mau wong ora krungu. Alhamdulillah lega padahal iki tiyang piyai niku ngrungu ning pripun cara nutupi aibe kanca mukmin ditarik sing luwih jembar kanca bangsa iki. Niku jam niku diangkat dening Allah Ta'ala dados waliullah marga nutupi aibe dulur mukmin. Lho niku lah hebat ibu. Niki akhlak. akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak lagi kalau kita ceritakan iku teringkes nang jerone kalimah alhamdulillah durung tekan rabbil alamin. Si semonten mawon ora usah jeru-jeru semene ae, muga-muga kita sedaya iso niru, iso jaga keamanan, jaga kedamaian. Nek cara bahasa keren-kerene pilihan presiden is peace, damai. Pilihan presiden adalah damai. Kita harus bisa memberikan contoh ketauladanan untuk kita semua, lebih-lebih generasi kita yang akan datang bisa mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Semanten ingkang sakit kula sampaiake, mugi-mugi Allah Ta'ala maringi manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin kirang langkungipun walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.